Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan kitab Ad-Da'u Ad-Dawa, penyakit dan obatnya. Pada kesempatan sebelumnya telah kita dengarkan bahwasanya para malaikat senantiasa mengawasi dan menyertai manusia. Malaikat memiliki langkah, memiliki kegiatan pada kalbu manusia, dan syaitan pun demikian. Usaha yang dilakukan oleh malaikat adalah memberikan janji kebaikan, memberikan dorongan agar manusia tersebut membenarkan janji Allah Azza wa Jalla. Sedangkan usaha yang dilakukan oleh syaitan adalah mendorong manusia untuk melakukan kejelekan dan mendustakan al-haq, kebenaran. Ada sebuah riwayat, inna sakinah tantiqu ala lisani Umar, ketenangan itu keluar dari lisannya, ucapannya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian al-muallif juga telah menyebutkan diantara akibat-akibat perbuatan maksiat, bahwasanya kemaksiatan akan menjauhkan seorang manusia, seorang hamba dari walinya, dari malaikat yang akan melindunginya, menyertainya, tayyib. Demikian pula para malaikat yang akan membimbingnya. Sebaliknya, ketika seseorang melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka hal yang demikian itu akan menjadikan dia semakin dekat dengan para malaikat. Malaikat akan membelanya, melindunginya. Malaikat akan memberikan bimbingan kepadanya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Kemudian kata al-muallif selanjutnya, Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, Famalakul mu'min yaruddu anhu wa yuharibu wa yudafi'u anhu. Malaikat yang menyertai seorang mukmin, dia akan membela orang mukmin tersebut, memerangi dan melindunginya. Wa yu'allimuhu wa yuthabbituhu, akan mengajarinya, mengokohkannya. Wa yushajji'uhu, akan memberikan keberanian kepada hamba tadi dalam membela dan mempertahankan al-haq, kebenaran. Fala yaliqu bihi ayyusi ajwarahu, kalau demikian keadaan malaikat tersebut, maka tidak pantas bagi seorang manusia, seorang mukmin, seorang muslim, seorang hamba, ayyusi ajiwarahu, dia berbuat jelek kepada jiwarahu, teman dekatnya, penolongnya, yakni malaikat tadi. Tayyib. Wa yubalighu fi adzahu, tidak sepantasnya dia berlebih-lebihan dalam perbuatan yang tidak bagus, fi adzahu, dalam menyakiti teman dekatnya tadi, penolongnya tersebut. Nah, wa tardihi anhu wa ibadi, dan juga tidak sepantasnya bagi seorang mukmin untuk mengusirnya, menjauhkannya. Fa innahu udayfuhu wa jaruh, dikarenakan malaikat itu merupakan tamunya dia, tetangganya dia, penolong dia. Wa idza kana ikramud dhaifi minal adamiyyin, kalau seandainya memuliakan tamu, minal adamiyyin, dari jenis Bani Adam, dari manusia. Wal ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga. Min lawazimil iman wa mujibatihi, termasuk dari konsekuensi-konsekuensi keimanan, termasuk dari keharusan keimanan. Jadi orang yang mengaku dirinya iman, maka dia harus memuliakan tamunya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, bagaimana Hudzaifah, sabda Rasul terkait dengan ikramud dhaif? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifa. Siapa saja yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya, tamu dari kalangan Bani Adam, tamu dari kalangan manusia. Taib, konsekuensi dari keimanan, memuliakan tamunya. Fama dhannu bi ikrami akramil adyaf, maka bagaimana lagi terkait dengan memuliakan akramil adyaf, tamu yang paling mulia. Ya, malaikat merupakan tamu di yang paling mulia. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat senantiasa tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkannya. Nah, tidak pernah melakukan dosa, kemaksiatan. Tidak pernah keliru, tidak pernah salah malaikat. Nah, tidak memiliki nafsu seperti manusia, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga akramil adhiyaf, malaikat merupakan tamu seorang hamba, seorang manusia yang paling mulia. Dengan demikian, berarti malaikat lebih pantas dan harus untuk lebih dimuliakan dan diagungkan oleh manusia. Wa khairil jirani wa abarrihim, malaikat merupakan sebaik-baik tetangga, merupakan sebaik-baik penolong dia. Nah, sehingga harus dimuliakan dengan dia semakin memperbanyak ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza adal 'abdul malaka bi anwa'il ma'asi wadh-dhulmi wal fawahish, kalau seandainya seorang hamba mengganggu, menyakiti malaikat dengan bentuk apa? Bi anwa'il ma'asi, dengan jenis-jenis perbuatan maksiat, wadzulmi atau kedzaliman, ya, wal fawahish, hal-hal yang kotor, da'a alaihi rabbah, malaikat akan mendoakan kejelekan kepada dia. Malaikat akan mendoakan kejelekan kepada dia, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Ini kapan? Ketika seorang hamba menyakiti, mengganggu para malaikat dengan perbuatan-perbuatan maksiat, kezaliman dan hal-hal yang kotor. Waqal, malaikat pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, la jazakallahu khairan. Semoga Allah Azza wa Jalla tidak membalas kepadamu dengan kebaikan. Didoakan kejelekan oleh malaikat. Iya. Semoga Allah Azza wa Jalla tidak membalas kebaikan kepada anda, kepadamu. Kama yad'u lahu idza akramahu bitta'ati wal ihsan. Sebagaimana malaikat akan mendoakan kebaikan kepada dia ketika dia memuliakannya. Dengan apa? Bitta'ah wal ihsan. Dengan ketaatan dan ya kebaikan. Tayyib. Qala ba'du sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Kata al-Malik menyebutkan bahwa sebagian sahabat ada yang mengatakan inna ma'akum man la yufariqukum. Sesungguhnya bersama kalian ada makhluk yang tidak pernah meninggalkan kalian. Bersama kalian ada makhluk yang tidak pernah meninggalkan kalian. Fastahyu minhum. Maka hendaklah kalian merasa malu terhadap mereka. Wa akrimuhum. Dan hendaklah kalian memuliakan mereka. Yaitu malaikat. Tayyib. Malaikat yang menyertai orang-orang yang beriman. Malaikat yang menyertai orang-orang yang beribadah. Yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kita dianjurkan oleh sebagian sahabat untuk ya memiliki rasa malu kepada mereka. Agar kita memuliakan mereka. Dengan ketaatan dan kebaikan. Nah. Kata beliau wala al-ama mimman la yastahi minal karimil azimil qadar. Al-azimil qadar. Tidak ada yang lebih al-alam. Afan al-am. Yani azal. Tidak ada yang lebih hina. Tidak ada yang lebih rendah dibandingkan seseorang yang tidak memiliki rasa malu minal karim dari zat makhluk yang karim maha mulia afwan yang mulia al azim yang agung. Naam. Al qadr yang memiliki kemampuan. Tayyib, ya ini malaikat maksudnya. Naam. Wa la yujilluhu wa la yuwaqqiruhu. Juga dia tidak memuliakannya, tidak menghormatinya. Wa qad nabbaha subhanahu ala hadzal ma'na biqauli, dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah memberikan tanbih peringatan kepada kita atas perkara ini tadi dalam surat Al-Infitar ayat 10-12. Dari Allah Azza wa Jalla peringatan, tanbih kepada kita semua terkait dengan malaikat. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna alaikum lahafidhin. Sesungguhnya pada kalian terdapat hafidhin. Ya. makhluk-makhluk yang mencatat, makhluk-makhluk yang menjaga. Nah, ini para malaikat. Kiraman katibin, yang mulia, yang baik. Katibin, mereka para pencatat amalan. Apa saja yang kita lakukan diketahui oleh mereka, dicatat. Nah, baik kecil maupun besar, baik kelihatan ataupun yang tersembunyi, semuanya dicatat dan diketahui oleh para malaikat tersebut. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Karena memang tugas malaikat yang mengawasi dan mencatat dari apa yang kita lakukan. Sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di awal paragraf tadi menyebutkan, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih hina dibandingkan seseorang yang tidak memiliki rasa malu kepada malaikat. Padahal malaikat itu senantiasa menyertai dia. Nah, baik dalam keadaan dia bersendirian ataupun bersama orang lain. Nah, maksud dari ayat ini kata beliau, ai istahyu min haula'il hafizin al-kiram. Hendaklah kalian memiliki rasa malu kepada siapa? Min haula'il hafizin, kepada mereka-mereka ini tadi yang menjaga. Nah, yaitu para malaikat al-kiram yang memiliki kebaikan. Wa krimuhum, dan hendaklah kalian memuliakan mereka. Kita dianjurkan untuk memiliki rasa malu kepada para malaikat yang senantiasa mengawasi gerak-gerik dan ucapan kita. Demikian pula kita diperintahkan, dianjurkan agar kita memuliakan para malaikat tadi. Wajilluhum ayyarau minkum ma tastahyu, ma tastahyuna ayyarakum alaihi man huwa mithlukum. Kalian muliakan para malaikat, jangan sampai mereka melihat dari kalian sesuatu yang kalian merasa malu jika dilihat oleh orang lain, yang semisal dengan kalian. Kita akan malu kalau melakukan kemaksiatan kemudian dilihat oleh orang lain. Maka jangan sampai para malaikat itu melihat kalian dalam keadaan melakukan kemaksiatan. Muliakan para malaikat. Jangan sampai mereka melihat perbuatan yang kamu lakukan. Naam, perkara yang jelek, perkara yang berbau maksiat. Wal malaikatu tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Para malaikat itu tersakiti seperti tersakitinya banu Adam. Terganggu sebagaimana terganggunya bani Adam. Faidha kana ibnu Adam yata'adza mimman yakjur. Kalau seandainya bani Adam mereka merasa terganggu, tersakiti dengan seseorang yang melakukan kefajiran, perbuatan dosa. Misalkan ada seseorang yang mencuri. Qadarullah berada di tengah-tengah kampung halaman kita. Kita merasa terganggu. Kita sudah berusaha memperbaiki nama baik dusun kita, ternyata ada satu yang merusak. Memperbaiki nama baik itu sulit, lama, pelan-pelan. Supaya masyarakat tetangga dusun itu faham, mengetahui kita itu orang-orang yang baik. Ternyata ada satu oknum, satu orang yang merusak. Merusak itu kan gampang. Nah, lebih cepat daripada dandani, kan gitu. bikin apa misalkan atap untuk badminton itu, yang bikin Pak Tukang berhari-hari. Tapi kalau ngerusak, nah, saya yakin gak nyampe 2 jam selesai. Lah ini, manusia dia merasa terganggu dengan orang yang melakukan kefajiran, perbuatan dosa. Wa ya'si baina yadayhi, ya dia juga terganggu ketika ada orang lain berbuat maksiat di depannya. Nah, tayyib. Terkadang kita melakukan apa? Menyaksikan dan melihat perkara seperti ini. Tayyib, ada seseorang melakukan kemaksiatan di depan kita lagi. Nah, kita terganggu, kita tersakiti. Tayyib. Lah bagaimana lagi dengan para malaikat? Wa in kana qad ya'malu mithla amalihi, meskipun ya orang yang tersakiti dan terganggu tadi terkadang dia pun juga melakukannya. Ya, terkadang dia juga melakukannya. Misalkan apa? Contoh dia terkadang jatuh dalam al-kadzib, berdusta. Nah, terkadang dia terjatuh dalam perbuatan dusta. Ucapan ataukah perbuatan. Suatu ketika temannya melakukan kedustaan di sisinya, di hadapan dia. Dia kan akhirnya juga ya terganggu seperti itulah. Nah, tayyib. Lah ini yang dilakukan oleh sesama manusia. Temannya merasa tersakiti. Temannya merasa terganggu. Tayyib. Fama dhannu bi adzal malaikah al-kiram al-katibin. Maka bagaimana kiranya dengan mengganggu para malaikat yang mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia. Mereka adalah makhluk-makhluk yang ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencatat amal perbuatan kita. Tentu saja mereka lebih merasa terganggu dengan ulah dan perbuatan yang kita lakukan. Wallahul musta'an. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita semua minta pertolongan. Sehingga kesimpulan dari pembahasan ini, bahwasanya sepantasnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mengaku beriman, adalah menjaga diri agar tidak terjatuh dalam perkara-perkara naam, kemaksiatan, kezaliman, hal-hal yang sifatnya kotor. Karena itu, pertama, bisa jadi mengganggu tetangga, teman antum sendiri, ya lebih-lebih lagi akan mengganggu para malaikat. Nah, yang mereka mengetahui apa saja yang kalian perbuat, yang kalian lakukan. Baik. Kemudian beliau menyebutkan pasal berikutnya, faslun al-ma'asi mujlibatul halak. Kemaksiatan-kemaksiatan akan mendatangkan kebinasaan. Kemaksiatan-kemaksiatan akan mendatangkan kebinasaan. Kata al-muallif, wa min uqubatiha annaha tastajlibu mawadaha lakil abdi fi dunyahu wa akhiratihi. Wa min uqubatiha, di antara akibat-akibat maksiat, annaha tastajlib, kemaksiatan itu akan mendatangkan mawadah lakil abdi, perkara-perkara penyebab hancur dan binasanya seorang hamba. Ya, akan mendatangkan, menyebabkan sebab-sebab kehancuran seorang hamba. Nah, fi dunyahu wa akhiratihi, kehancuran di dunia maupun di akhirat. Fa inna dzunuba hiya amrad, dikarenakan dosa-dosa itu merupakan amrad, penyakit-penyakit. Matastahkamat qatalat walabud, setiap kali penyakit-penyakit itu kuat, setiap kali dosa-dosa itu kuat, ya, berkuasa, kota Lat pasti akan membunuh, pasti akan membinasakan. Walaupun dan itu pasti. Nah, dengan bahasa lainnya, ya supaya tidak difahami pasti, ya ini 100%, karena yang menentukan kan Allah Azza wa Jalla ini dia. Ya ini 90% gitulah ya. Nah, suatu yang mayoritas, ghalibnya seperti itu. Ketika seseorang menderita berbagai macam penyakit, ya penyakitnya sudah komplikasi, itu biasanya kan pak dokter sudah memberikan isyarat, ini cukup dirawat di rumah saja, ya tidak kemudian dibawa pulang saja nih mbah muda matian, kan nggak mungkin, ini cukup dirawat di rumah saja nih. Nah, dengan bahasa yang halus, tapi ada isyarat di situ, ada alarm. Nah, jadi setiap dosa itu semakin kuat, penyakit itu semakin kuat, maka seringnya akan membunuh, mematikan. Ya. Wa kama annal badan la yakunu sahihan illa bi ghidain yahfadzu quwwatah. Sebagaimana badan ini tidak akan sehat kecuali dengan adanya nutrisi yahfadzu quwwatah yang akan menjaga kekuatan tubuh dia. Wastifrogun yastafrogul mawadul fasidah. Dengan pula badannya akan sehat dengan adanya kekuatan, ya, antibodi yang melindungi, menolak, mencegah hal-hal yang akan merusak badan. Wal akhlat ar-radi'ah allati mataghalabat 'alaihi afsadathu. Dan juga dengan itu semua, nah, tubuh ini akan tertahan, terhindarkan dari berbagai macam penyakit yang bermacam-macam, yang jelek, yang membinasakan. Kapan saja penyakit-penyakit itu berkuasa pada badan seseorang, niscaya ya penyakit itu pun akan menyebabkan manusia tersebut rusak binasa. Tayyib. Wa himyatan yamtani'u biha mimma yu'dhihi. Dan dengan adanya himyah, ya antibodi, ya badan ketika memiliki antibodi yang kuat, maka dengan itu akan tertolak, tercegah perkara-perkara atau bibit-bibit penyakit yu'dhihi yang akan membinasakan dia. Wa yukhsha dararuh, demikian pula akan tercegah penyakit-penyakit yang akan yang dikhawatirkan akan menimpanya. Sehingga ada istilah apa itu, imunisasi yang gitu ya, diperkuat antibodinya dulu sebelum tertimpa ataukah naam penyakit itu datang kepada dia, dikhawatirkan akan menimpa dia, maka diimunisasi dulu, ya dikhawatirkan. Ini terkait dengan badan, butuh adanya nutrisi, butuh adanya antibodi, butuh adanya kesehatan jasmani. Nah, sehingga ahli kesehatan kan mengatur, tayyib, badan itu butuh makan, butuh istirahat, namun juga butuh olahraga, gitu ya. Tidak makan terus juga tidak terus apa tidur terus juga tidak, olahraga terus tapi dibagi. Nah, semuanya dibutuhkan, istirahat ya butuh, ya, kemudian makan ya butuh, kemudian apalagi olahraga juga butuh. Semuanya dibutuhkan. Baik. Kata beliau, fakadzalikal qalbu. Demikian pula kalbu. Ya, rohani kita, kalbu kita. La tatimmu hayatu illa bighidha. Kalbu kita tidak akan sempurna hidupnya kecuali dengan adanya nutrisi. Ya. Tayyib. Minal imani wal a'mali sholihah tahfadzu quwwatah. Nutrisinya kalbu itu apa? Ternyata nutrisinya adalah bukan madu juga bukan lainnya, tapi al-iman wal a'mal. Keimanan kemudian amalan-amalan sholih. Yang mana dengan amalan sholih demikian pula iman tahfadzu quwwatah, bisa mempertahankan kekuatan kalbu dia. Ini satu. Dua, kalbu juga butuh adanya istifrogun, ya, kekuatan tubuh, kekuatan kalbu. Dengan apa itu? Kalbu bisa kuat bitaubatin nasuh, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya, bukan seperti yang diistilahkan di masyarakat, taubat apa? Ismail, taubat apa? Lukman? Taubat? Enggak tahu. Ya, perhatikan. Barakallahu fikum. Ya, taubat sambel. Nah, tapi harus taubatan nasuh. Ya, taubat yang sebenar-benarnya. Tayyib. Taubat yang betul-betul murni, ikhlas, yang sempurna. Tayyib. Tidak kemudian taubatnya dalam lisan saja, tapi hatinya apa? Hatinya masih pengen melakukannya. Bukan taubatnya cuma di mulut, tapi hatinya masih ganjil, masih belum plong, belum los, belum lillahi ta'ala. Ya. Nah, kalbu butuh dengan yang demikian itu kekuatan dengan taubatan yang nasuh, sehingga dengan adanya kekuatan itu, taubat yang sebenar-benarnya, tastakhriju biha al-mawadul fasidah, sehingga penyakit-penyakit yang kotor yang ada pada kalbu kita itu akan keluar. Ya. Kalau toksin-toksin, racun-racun dalam tubuh itu kan akan keluar dengan apa? Olahraga itu ya. Olahraganya macam-macam, itu kan gerakan badan. Kan gitu. Tayyib, sambil nyuci piring, kalau gerak badan terus ya insya Allah ya, bisa sehat kan itu ya. Nah. Kemudian, di samping akan keluar dari kalbu al-mawad al-fasidah, perkara-perkara yang kotor, penyakit-penyakit kalbu akan keluar dengan taubatan nasuha. Wal akhlatur radhi'ah minhu, juga demikian pula ya, hal-hal yang apa ya, yang komplikasi, yang macam-macam tadi akan juga jelek, apa yang jelek itu akan keluar dari kalbu dia. Nah, iman, amal soleh ditambah taubat. Ya, iman, amal soleh ditambah taubat. Tayyib. Iman dan amal soleh satu poin. Taubat satu poin. Tambah satu lagi. Badan itu kan ketika dia sudah makan, ya, ditambah sudah olahraga, plus tidur, istirahat gitu ya. Badan itu terkadang tidak akan sehat, tidak akan sempurna ketika tidak ada pantangannya. Apa-apa aja dimakan. Sudah tahu dia alergi, yang cerabaan gitu ya. Misalkan alerginya apa? Ikan laut gitu ya. Nah, sudah makan nasi, makan lauk, macam-macam yang lainnya, olahraga cukup, ternyata melanggar pantangan tadi. Ya sudah, akhirnya dia pun gatelan. Nah, yang gula darahnya tinggi, tayyib, sudah olahraga rutin, ya, makan nasi jagung misalkan, bukan promosi, ternyata ceraba. Nah, minum apa biasanya ceraba itu? Ya, semakan-makan yang tidak boleh dimakan gitu. Ternyata dia, nah, makan saja. Dah, biar perut yang ngatur, ya sudah. Enggak jadi sehat dia. Lihat demikian pula kalbu. Ketika sudah terpenuhi nutrisinya dengan iman dan amal, ya, kemudian antibodinya juga sudah terwujud, apa namanya itu, kekuatan kalbunya sudah terwujud, jadi dengan taubatan nasuha, maka butuh yang ketiga, yakni ya himyah. Nah, pantangan. Jadi kalbu itu harus memiliki ya pantangan-pantangan. Tujibu lahu hifdhus sihah. Ya, dengan itu sebagai bentuk penjagaan kesehatan kalbu dia. Bagaimana pantangannya? Ya, jangan melakukan yang jelek-jelek, jangan melakukan yang berbau maksiat, jangan melakukan yang melanggar syariat seperti itu. Nah, dengan tiga tadi, maka insyaallah kalbu akan sehat. Nah, wa tujannibu ma yudaduha, meninggalkan, menjauhi lawanan-lawanan dari yang telah disebutkan. Wa hiya ibaratun an tarki isti'mali ma yudatu sihah, dan ini semua merupakan ungkapan ya, bahasa dari intinya meninggalkan perkara-perkara yang berlawanan dengan sehat, baik sehat badan ataupun sehat ya rohani dia, kalbu dia. Kemudian kata al-mu'allif selanjutnya, wattaqwa ismun mutanawilun lihadzil umuri tsalatsah. Sedangkan takwa ini mencakup tiga perkara tadi. Takwa mencakup tiga perkara tadi. Iman beserta amal soleh. Kemudian taubatan nasuha. Dan yang ketiga menjauhkan diri dari perkara-perkara yang melanggar syariat. Itu adalah takwa. Kata beliau, fama fata minha, kapan saja luput ataukah hilang salah satu dari tiga perkara tadi, fata min at-taqwa biqadri. Naam. Au biqadri, maka akan luput ya ketakwaan sesuai dengan kadar luputnya, hilangnya. Naam, salah satu dari tiga macam tadi. Wa idza tabayyana hadza fa dhunubu mudaddatun li hadhil umuri tsalatsah. Kalau sudah jelas perkaranya, naam, maka yang namanya dosa-dosa itu bertentangan, tolak belakang, naam, dengan tiga perkara tadi. Fa innaha tastajlibul mawaddal mu'dhiyah. Dikarenakan dosa-dosa itu malah akan mendatangkan perkara-perkara yang akan menyakitinya, mengganggunya. Wa tujibu takhlitul mudadda lil hamiyah aw lil himyah, dan juga mengharuskan ya semakin bercampurnya perkara-perkara yang bertentangan dengan penjagaan diri tadi. Wa tamna'u al-istifraga bi taubatin nasuh, dan juga perbuatan-perbuatan dosa akan mencegah kekuatan yang dihasilkan dengan adanya taubat yang sesungguhnya. Tayy, perbuatan dosa. Fangdur ila badalin 'alil. Coba kamu perhatikan. Ya, ketika ada seseorang yang sakit, naam, menderita penyakit, tarakamat 'alaihil akhlatu wa mawadul marad, dia tertimpa berbagai macam penyakit ya, dia tertimpa berbagai macam perkara yang akan menjadikan tubuhnya sakit ya, wa huwa la yastafriguha, dalam keadaan tubuhnya tidak mampu membela, membentengi, tidak mampu melawannya, wa la yahtamilaha, tidak punya antibodi. Berbagai macam penyakit masuk menimpa dia. Ya. Tayyib. Sehingga dia pun semakin terserang, semakin lemah. Berbagai macam penyakit menimpa dirinya. Fa kaifa takunu sihhatu wa baqa'u, kalau sudah berbagai macam penyakit menimpanya? Ya, bagaimana bisa digambarkan, bisa dibayangkan kesehatan dan ya kekalnya dia ataukah hidupnya dia di dunia ini. Maka dengan pula terkait dengan kalbu, ketika seseorang kalbunya sudah berpenyakit, ketika seseorang sudah mengalami berbagai macam penyakit kalbu, kalbu sudah tidak bisa lagi membendung, kalbu tidak bisa lagi menjaga dirinya ya, sudah tidak punya antibodi, maka tidak ada gambaran hidup kalbu tersebut. Maka ketika kalbu itu sudah mati, tidak hidup ya, maka dia mendapatkan nasihat yang mental. Dia mendapatkan ayat atau mendengar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla enggak mempan, mati. Kalbunya sudah mati. Orang kalau sudah mati, ya sudah tidak bermanfaat bagi dia. Makanan, minuman, olahraga enggak bisa, enggak bermanfaat. Kalbu dia pun kalau sudah mati seperti itu. Penyair mengatakan, walaqad ahsanal qail, betapa bagusnya penyair yang mengatakan, jismuka bil hamiyati hasantahu makhafatan min alam min alamin tari wa kana aula bika an tahtami min al ma'asi khasyatan nari. Jismuka, tubuhmu, badanmu bilhamiyah ay bilhamiyah, dengan antibodi, ya, kekuatan tubuh yang engkau miliki, hasan tahu, berarti kamu telah menjaga dirimu. Ketika kamu sudah badannya sehat, antibodinya kuat, ya, nah, maka penyakit itu ya bablas apanya gitu ya. Nah, enggak mempan. Makhafatan min alamin tori, ketika kamu menjaga dirimu dengan kekuatan tadi, antibodi tadi, berarti kamu memiliki rasa takut dari penyakit yang akan datang. Biar sehat, makan yang sehat-sehat, ya, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur. Biar kalbunya sehat, ya, meningkatkan iman dan amal solehnya. Tayyib, semakin memperbanyak taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla, biar sehat kalbunya. Khawatir nanti ada penyakit yang datang pada kalbunya. Wa kana aula bika an tahtami, dan yang paling utama untuk kamu jaga, yang paling utama, yang paling bagus, ya, untuk engkau bisa memiliki penjagaan diri adalah engkau menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Tayyib, khasyatan nar, karena takut dari siksa api neraka. Tayyib. Faman hafidhul quwwah bintithal awamir, maka siapa saja yang telah menjaga kekuatan kalbunya, menjaga kekuatan rohaninya dengan melakukan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, wasta'malal hamiyah awil hamiyah bijtinabin nawahi, dia juga mempergunakan antibodinya dengan meninggalkan, menjauhi berbagai macam yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Wastafraga at-takhlid bitaubatin nasuh, dan dia juga melawan, ya, berbagai macam penyakit-penyakit kalbu dengan taubat yang sesungguhnya. Berarti dia lam yada' lil khairi matlaba, tidak meninggalkan satu celah pun kebaikan, ya, pada dirinya, melainkan sudah terpenuhi. Wala minasyari mahruba, juga dia tidak meninggalkan, ya, kejelekan yang patut untuk dia khawatirkan dan takutkan. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, memperbanyak taubat, sudah, ya, tidak ada lagi kebaikan yang perlu diharap karena sudah tercukupi, terpenuhi. Nah, makan sehat, istirahat cukup, olahraga sudah sehat, alhamdulillah. Menjaga pantangan-pantangan, ya, iman, amal soleh, ya, taubatan nasuh, meninggalkan kemaksiatan, sehat kalbunya. Wallahul musta'an, dan Allah subhanahu wa ta'ala zat satu-satunya untuk kita semua minta pertolongan. Baik, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya bahwasanya perbuatan-perbuatan maksiat mujallibatul halak, akan mendatangkan kebinasaan. Tafadhalu, hafizakumullah.